Idza kana al-ismu yushabih al-harf fi al-lafz. Apabila isim menyerupai huruf dalam lafaznya. Contohnya apa? Hasha. Ini hasha isim dalam ayat tadi. Kulna hasha lillah. Misalkan dalamnya hasha li Zaidin. Tanzi maknanya. Tanzi. Hasha li Zaidin isim. Apa lagi? Ala, ala, kalla. Dengan mana apa? Hatta. Ya, karena kalla ada yang huruf, ada yang isim. Kalau maknanya haqqan ya isim. Bagi menambahkan asyaba jumudi, kemudian juga asyaba yang lain, tapi sudah tercukupi yang enam tadi masuk ke dalamnya. Murojaah yang baik ya, murojaahnya. Ya hafalkan yang perlu dihafalkan. Biar ada hasilnya. Yang saudara duduk belajar, menyimak setelah itu selesai. Dihafalkan, ulang-ulang, ditanyakan. Kemudian wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Coba a'rib. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima. Wa huwa ya. Al asma ya. Mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jar. Ismul mausul, ismul mausul ya. Ma-nya apa tadi? Isim mausul mabni alas sukun. Alas sukun fi mahalli? Fi mahalli khabar. Fi mahalli raf'in. Khabar gitu. Ya. Qad harfu tah tahqiq. Iya kan? Tahqiq. Salima Salima fi'lun ma'ud fi'lun ma'ud mabni 'ala al-fath wal alif lil al-islah wa fa'iluhu bihi jawazan taqdiruhu ya'ud ila ila ma yaitu a'idnya itu dan jumlah fa'l salima silah mausul la mahalla laha min al-i'rab min syabahi jarun wa majrur muta'alliqun muta'alliqun juga boleh ya bi salima syabah majrur bi min wa huwa mudhaf al harfi mudhafun ila kardin jarun wa majrur muta'alliqun ya khabarun lil mubtada al mahdhuf taqdiruhu taqdiruhu wa dhalika ya wa dhalika ta'arudin juga bisa. Ya. Wa dhalika kainun kan. Thabitun ta'arudin. Ya. Kaf harful jar li tashbih. Ardin ismun majrurun bi al-kaf. Karena harf ardin summa ma'tuf 'ala ardin. Ya. Ma faidatu at-tamthil bi hadaini al-kalimataini? Aw bi hataini al-kalimataini? يشير إلى أن إلى أن يا شدي أنت رئيسي عدين يرب dengan apa harokat zahirah عدين يرب dengan harokat muqaddarah ya setelahnya kam lughatan lil ism ada berapa lughah pada isim 10 hafal apa baitnya? Ada hafal enggak? Ismun wa hadzuham wal ismun wa hadzu hamzatin wal qasru musallatan thumma sumatun ashru ismun wa hadzu hamzatin wal qasru musallatan thumma sumatun ashru dan Ad-Danawsyari rahimahullah menyebutkan bahwasanya lil ismi thamani asyrata lughah kata Ad-Danawsyari isim memiliki 18 lughah jama'aha fi baitin wahid bahwa sumatun simun. Saya ulangi afan, sumaun ya keliru tadi. Sumaun simun. Wasmun sumatun. Kada suma atau kada suman, boleh saya. Kada suman. Baca suma. Wazid simatan. Wazid simatan. Waslus awaila kulliha. Waslus awaila kulliha. Coba kita hitung ya. Ada 18. Suma'u yang pertama. Simun 2. Ismun 3. Sumatun 4. Suman berapa? 5. Zid tambahkan lagi simatan berapa? 6. Ya kan? Waslus awaila kulliha. Awal masing-masing dari 6 ini silakan diharokat dengan 3 harokat. Dhammah, fathah, kasrah. Jadi berapa 6 berarti 3? 18 kan? Nah itu. Ya balikannya. Suma'un simun wasmun sumatun kada suman. Wajid simatan waslus awaila kulliha. Hah? Ulang lagi. Ad-Danawsyari. Assalamualaikum ya Hasyiya ya. Ad-Danawsyari. Kemudian wa fi'lu amrin wa mudiyyin buniya wa a'rabu mudhari'an in 'ariya. Ini sudah di rumi. Sudah ya? Sudah di merujuk rumi ya, sudah ya. Sudah di rob benar. Rojanya maksudnya. Belum ya. Ya sekarang di rob. A'rib wa fi'l amrin wa mudhin buniya. Agak mendekat biar sampai. Ya. Al-wawu harfu. Al-wawu harfu al-istithna'iyah. Harful apa? Lil istithna. Ya. Lil istithna. Ya terus. Ya lu mubtada marfu bi dhammah wa ya. Wa huwa mudaf amrin mudaf ilayh. Ya. Lau au harfu harfu atuf. Ya. Mudiyin maqlub ala tamrin. Ala amrin. Bunia. Bunia. Mabniun lil majhul atau mughayyirus shigha li bagus mughayyirus shigha mabniun ala al fath ya wa naib fa'ilihi dhamirun mustatir fi jawazan taqdir ya'ud ila fi'lun al alif lil taq wa yajuzu an yu'rab mudhibi ya lil dhamma atfan ala Ala fi'il. Faidan alifuna. Aliful itsnain. Ya, aliful itsnain. Naibul fa'il. Dhamir muttasil mabni ala sukun bi mahrufin naibul fa'il. Ya. Wa fi'lu amrin wa mudhiyin buniya. Fi'l amr dan juga fi'l madh itu dinamikan. Ya. Ada khilaf enggak? Bittifaq atau fi khilaf? Fil amr dan fil madhi mabni dengan kesepakatan atau ada khilaf? Hah? Kan? Dengan kesepakatan ahli nahwu atau ada khilaf? Jawabannya ini harus pas. Kalau sepakat salah, khilaf salah. Ya. Ya benar bagaimana? Ya ditafsir. Adapun fi'l madh maka dia mabni bittifaq. Adapun fi'l amr maka dia mabni ma'al mabniun

La ta'kul samak atashrab al-laban. Kalau kita baca la ta'kul, la ta'kul as-samak wa tashrab al-laban. Mana ya? Dijazmkan semua. La ta'kul samak atashrab al-laban. Dijazmkan semua. Mana ya? Enggak boleh makan apa? Ikan, tidak boleh juga apa? Minum susu. Sekarang kalau kita bombah yang keduanya, la ta'kul samak wa tashrabu al-laban. Larangan dari yang pertama makan ikan dan pembolehan pada yang kedua yaitu minum susu. Jangan kau makan apa? Ikan silakan kau minum susu. Maksudnya istinafiyah berarti ya. Ya. Sekarang kalau kita baca jazm, la ta'kul samak wa tashraba al-laban. Mana ya, Pak? Larangan dari apa mengumpulkan dua-duanya. Iya, dari mengumpulkan dua-duanya. Tapi secara enggak ada penelitian yang mungkin maksudnya kalau kita makan apa? Ikan bersama susu itu memadorotkan tidak ada. Ini sekedar contoh saja. Jangan sampai jangan ada orang kemenantung makan ikan susu di samping itu. Oh, sedikit makan ikan bahaya loh, enggak boleh. La ta'kul samak wa tashrab al-laban. Contoh satu itu. Ya. Paham ya? Sama ada yang berbeda kan? Tashrabu, tashrabat, tashrab. Iya. Kemudian min nuni taukidin mubashirin wa min nuni ilatin kaya ru'na wa hujin. Ya, seperti Rob. Siapa? Antum? Ya Rob ya. Min nuni taukidin. Min nuni jamadun mata'alif bi'ariya. Ya. Ya. Ya, mubashir. Mubashir. Nadli. Nun. Ya, terus. Wamin. Wamin. Ya, majrur maf'ul ala. Ala ma qabla. Ala ma qabla. Inafin. Ya, kayaru'na manfutin. Kayaru'na ya majrur. Talib. Dalam tanah taktiruhu ya kaqaulika alaka kainun kaqaulika pada jumlah juga kaqaulika ya khali rab ya ru'na manfutin ya ru'na manfutin ini ini suwa an-nur ya nanti kita lihat mabni alal imahani fa'il man asan putin ya mana ibu fa'il fi taqdiru man itu aibnya wal jumlah al jumlah tusila bil mausul ya ya sila mausul al jumlah la mahalla la min al sila mausul. Ma makna ariya? Ariya khala ma wazanuhu wazannya apa? Ariya radhiya yarda ariya ya'ra maknanya khala yakhlu. Adapun kalau ara ya'ru maknanya apa? Nazala bi, nazala bi. Seperti itu cara menyerap apa? Wa inni ya la ta'aruni min dikrafi hizzatun ya kaman tafadul usfuru balalahul qatru. Apa? Ayo apa lagi ini? Apa? Apa? Ya lidik ya, ada sebenarnya apa? Asyir. Ada apa? Arwan, coba. Fa inni la ta'aruni li dhikraki hizzatun. Kaman tafadul usfuru balalahul qatru. Apa? Jafar. Ya apa, Far? Kalau kita biasa menghafal, cepat. Ya ru'na, mana apa ya ru'na? Naiwan ya ru'na. Dari ro'a ro'a yaru'u Rau'an. Mana ya, Pak? Yu'jibu. Ya, yu'jibu. Yu'jibna manfutin. Sekarang bermakna apa? Akhafa. Yukhifu. Ambil indah. Belum selesai ini ya. Penjelasan dari bait yang 20 ini ya. Baik, kita lanjutkan. Wal mu'rabu ya. Kemarin sudah kita baca penjelasan tentang fi'il yang mabni. Ya, fi'il mabni ittifaq, kemudian fi'il mudhari' ma khilafi fi. Wal mu'rabu min al-af'ali huwa al-mudhari'. Ya, mu'rab dari fi'il fi'il adalah fi'il mudhari'. Di situ ada faedah tambahan raja penyakit. Wal mudhara'ah, mudhara'ah maknanya adalah al-musyabahah, penyerupaan, ya, serupaan. Wa qala al-Ashmuni wa i'rabu mudhari'ah bi tariq al-hamli 'ala al-ismi. Mereka mengi'rab fi'il mudhari' dengan membawanya kepada isim, dengan cara membawa fi'il mudhari' kepada isim. Mahmul dibawa kepada apa? Isim, disamakan dengan isim. Kenapa? Tentunya kalau disamakan dengan isim harus ada isim kesamaannya, iya kan? Limusyabahatihi iyyahu fil ibham wa takhsis. Karena fil mudhari' itu menyerupai isim dalam hal al-ibham wa takhsis. Kita tahu bahwasanya dalam isim apa? Ada yang mubham. Rajul, mubham enggak? Jani rajul, mubham enggak? Mubham. Jani ar-rajul, mukhassas atau mubham ini? Mukhassas. Dalam isim ada enggak seperti itu? Ada kan? Rajul ini apa? Mubham. Kalau ar-rajul sudah muayyan, mukhassas. Ternyata pada fi'il pun demikian. Ya. Khususnya fi'il mudhari'. Yadhhabu. Ada ibham ke sini? Ada. Maknanya al-hal atau al-istiqbal. Ada ibham kan? Nanti kalau ada lannya, al-istiqbal. Ada alannya itu al-an. Yadhabu, adhabu, kita suruh al-an. Jelas sekarang. Ya. Atau tadi. Saya adhabu ila suruh. Ini itu al-istiqbal. Ketika yadhabu saja, ada ibham. Ya, ibham. Maksudnya ada rinciannya. Disebutkan penjelasan rinciannya dalam syarah Hamul Hawa Mi'id tentang fi'il mudhari'. Kemudian takhsis fi'il mudhari', ada takhsis juga. Ketika di al-a berarti dihususkan oleh waktu sekarang. Kalau ghadan dihususkan oleh waktu yang akan datang. Ada samad, ada siksaan. Dari siapa? Ibham dan takhsis. Pada isim ada ibham takhsis, rajulun ar-rajul. Demikian pula pada fi'il mudhari' ada ibham yadhhabu zaidun ila suq, ada takhsis sayadhhabu jamu. Ya kan? Atau yadhhabu zaidun ila suq al-an. Takhsis dengan dharb. Wa qabuli lam ibtida. Dan juga dari sisi masing-masingnya bisa menerima lam ibtida bisa. Wal jawayani, wal jawayani ala lafz ismi al-fa'il fil harakati was sakanati wa adad al-huruf misalnya. Wal jawayan dan dari sisi berlangsung ala lafz ismi al-fa'il fil mudhari' berlangsung pada lafz ismi al-fa'il. Ini sama dengan lafz ismi al-fa'il dalam hal harakat was sakanat dan juga jumlah huruf-hurufnya. Ini juga wa ta'yin al-huruf al-usul wa zawa'id, penentuan huruf tamani mana dan huruf aslinya mana. Yastaghfiru wa yastaghfiru, jelas ya. Ya, kalau kita mengangkat masing-masingnya, yang masing-masing dari isim dan fi'il mudhari' didatangi beragam makna yang berbeda, yang butuh membedakannya kepada pembeda, itu i'rab, iya kan? I'rab. Ah, itu karena beberapa ada sendirian. Apa? Fi'il mudhari' menjadi mulia, diterangkat derajatnya. Yang tadi mabni jadi mu'rab. Wala yu'rabu illa idha lam yattasil bi'inun tawkid.

Wa baqiyal fi'lu ba'da hadhihi mabniyan 'ala al-fath, maka tetaplah fi'ilnya setelah dibuang taukidnya tetap fi'il tersebut di atas fathah. Fi mahalli jazmin bila minahi, pada mahalnya jazm dengan lam nahi. Jadi i'rabnya mahalli kalau dia mabni. Walau lam takun nun taukid muqaddaratan fi hadha al-fi'l la wajaba 'alayhi an yaqula la tuhin. Seandainya tidak ada nun taukid yang ditakdirkan pada fi'il ini tuhin, la wajaba 'alayhi, saya wajib bagi si penyair untuk mengatakan la tuhin, iya kan? Ahana yuhin tuhin, la tuhin, iya kan? Dibuang ya-nya. Kenapa? Bi hadfil ya'i allati hiya 'ain al-fi'l, dengan membuang ya-nya yang mana ya adalah 'ain al-fi'l. Kenapa dibuang? Takhallusan min iltiqai sakinaini, untuk melepaskan dari dua pertemuan, dari pertemuan dua nun sukun, kan? Lihat. Ahana yuhinu, la tuhin. Kalau sana yang dibuang, tuhin. Ada pertemuan dulu enggak? Ada. Nun pada sukun pada pertemuan dan sukun. Ada pertemuan dan sukun. Sukunnya ada pada ya dan sukunnya ada nun. Nah ini memberatkan. Maka dibuang huruf ilahnya. Ini adalah tuhin. Ini seandainya tidak ada nun taukidnya. Paham? Ya. Wahumal ya wa akhirul fi'li, yaitu sukunnya ada pada ya dan akhir fi'li. Tuma bikasri akhir al-fi'l, kemudian juga harusnya dikasrah nunnya, la tuhinil. Tandanya ada apa? Nun taukidnya. Harus dia kan kasrah akhir fi'lnya. Kenapa? Takhallusan min iltiqai sakinaini, untuk melepaskan dari pertemuan dua sukun berikutnya. Ya kan, sukun pada tuhin dan sukun pada apa? Al. Ya. Min iltiqai sakinaini akhiraini huma akhirul fi'li, yang pertama akhir fi'l. Dan walam ta'rif dan lam ta'rif allati fi awal al-faqir, yang ada pada kalimat, pada awal kalimat al-faqir. Karena alif al-wasli la yu'tabi, karena alif wasl hamzah wasl tidak dianggap. Ya. Idhiya ghairu mantuqun biha, karena dia di tengah-tengah enggak dibaca, iya kan? Falamma wajadna lam yuhdhafi lam yuhdhifil ya, ketika kita dapati bahwa si penyair tidak membuang ya-nya, alimna qad hadafa nun taukid, berarti kita mengetahui bahwasanya si penyair membuang nun taukidnya, bahwa yang wiha dan pada ini niat telah nun taukid tersebut. Bisa dipahami gini? Meskipun dibuang tetap ya ketahuan ada yang dibuang, iya kan? Ketahuan ada yang dibuang, maka ini boleh. Kalau kecuali kalau tidak ada tanda ini. Kemudian fa in lam tattasil bihi lam yubna, adapun kalau fi'il mudhari tidak bersambung dengan taukid maka dia tidak dimabnikan. Wa dzalika kama idza fasala bainahu wa baina alif ithnain, yani demikian apabila dipisahkan antara akhir fi'il mudhari dengan nun taukid dengan alif ithnain. Contoh harfu dribani mabni itu mu'rab, mu'rab harfu dribani. Tadinya hal tadribani ya kan, isi nun taukid hal tadribani. Asluh lihat aslinya hal tadribani, nah keliru tadi ya, maksudnya hal tadribani, nah tuh hal tadribani. Wa asluh asalnya adalah hal tadribani, nah itu hal tadribani isi nun taukid, jadi lapan hal tadribani, nah fajtama'a thalathu nunat, maka berkumpullah di situ tiga nun. Yang pertama nun apa? Nun apa yang pertama? Ni itu ha. Nun apa? Alamatul rafa', iya kan? Karena dia termasuk af'alul khamsah. Yang kedua nun tauhid tsaqilah. Fa hudhifat al-ula, maka dibuanglah yang pertama. Nun apa yang dibuang? Nun, iya, nun yang merupakan alamatul rafa'. Karohata tawali al-amsal, karena tidak disukainya datang berturut-turut tiga huruf yang semisal tidak disukai, maka dibuang nun rafa'nya. Fasara, maka jadilah harta beriban. Ya. Sekarang nomor 3, setelah lihat nomor 3. Aslinya nun taukid awalnya apa? Di fathah atau di kasrah? Di fathah kan? Harta beriban. Nah, kenapa ketika bersambung dengan alif lam di kasrah, lihat catatan kaki. Ai ba'da an hurrika nun taukid bil kasri, yani setelah nun taukidnya diharakati kasrah. Ba'da an kanat maftuhatan, setelah sebelumnya fathah. Apa tujuannya? Apa alasannya ketika nun taukid bersambung dengan alif lam mim dia di harakat kasrah? Farqan bainaha wa baina nun taukid allati tattasil bil fi'il musnad lil wahidi fil lafzi. Untuk membedakan antara nun taukid wa bainaha. Ha, kembali mana nih pertama? Farqan bainaha wa baina nun taukid. Untuk membedakan antara nun taukid yang bergandengan dengan apa? Alif lam mim dengan nun taukid yang bergandengan dengan fi'il yang disandarkan kepada satu orang. Fil lafaz dalam lafaznya. Kalau satu orang hal tadribanna, ya kan? Hal tadribanna, seandainya itu juga dibaca fathah, maka ada mirip gitu. Hal tadribanna meskipun ini di fath dimadkan. Fa in alif lam mim tadhhar fil nutqi. Ya, ka harakatin mushbi'ah atau musyba'ah. Karena alif lam mim tadhhar tampak fil nutq pada pengucapan. Ka harakatin musyba'ah seperti harakat yang dikenyangkan dipanjangkan. Falau lam tuksarin nun seandainya nun itu tidak dikasrah ya fil mutsanna bil mutsanna iltabasa al musnadu lil itsnain. Maka akan tersamarkan dengan yang disandarkan kepada lil itsnain fil lafzi untuk dua orang secara lafaz bil musnad ila mufrad. Ulangi ya. Fa inna alif al itsnain ulangi sini alif al itsnain tadhhar fil nutqi. Ya, muncul pada pengucapan. Ya, seperti harokat yang dipanjangkan musbah, isbah. Ya. Itu alif lam mim. Kalau lam tuksarin nun fil musanna, sandanya nun apa? Taukidnya tidak dikasrah pada musanna. Iltabasa al musnad lil itsnain maka akan tersamarkan antara yang disandarkan kepada dua orang fil lafz secara lafaz dengan yang disandarkan kepada mufrad. Ya. Ya, apalagi kalau diwakafkan ya. Ya. Hal tadriban agak mirip ya. Ada juga yang menyatakan tasbihan bil musanna karena disebutkan musanna. Musanna dikasal di fathah. Baitain. Ya, dikasal oleh alat tasbihan bil musanna dia. Tentu seperti musanna sehingga dikasal. Allah Allah. Kemudian wa kadzalika yu'rabu al-fi'l al-mudhari' idza fasala bainahu wa baina nun tawkid wa jam'in. Demikian pula fi'l mudhari' di'raf. Apabila dipisahkan antaranya dengan nun tawkid oleh waw jama'ah. Kalau tadi dengan apa? Alif lam mim. Yang berikutnya dengan waw jama'ah atau dengan ya mukhatabah. Ada pemisah. Maka dia mu'rab. Contoh hal tadribunna ya Zaidun. Hal tadribunna ya Zaidun wa hal tadribinna ya Hind. Lihat asalnya. Wa aslu tadribunna, asal tadribunna adalah tadribunanna. Sama asalnya yang sebelumnya. Kenapa menjadi apa? Tadribunna. Lihat, kenapa dari tadribunanna jadi tadribunna? Fa hudhifatil nun al-ula li tawali al-amthal. Nun yang pertama itu apa? Rafa. Dibuang karena berturut-turutnya tiga huruf. Ya. Kama sabak sebagaimana sudah lewat. Fasala maka jadilah tadribunna. Tadribunna. Fahudifatil waw dibuanglah wawunya. Setelah itu lil tiqai sakinah ini karena pertemuan dua sukun. Fasala maka jadilah tadribunna. Maka dzalika tadribinna. Maka dzalika tadribinna asalnya tadriba tadribinanna. Fatu'ila bihi ma fu'ila bi tadribunanna. Maka diperbuat pada tadribinanna seperti yang dibuat itu buat pada tadribunanna. Atu blawunna juga juga pula. Asalnya apa? Atu blawunanna. Paham ini kan? I'rabnya bagaimana berarti? Dalam contoh tadi kalau hal tadribanna ya Zaid jelas ya. Tadribanna fi'il apa? Mudhari' mabni ala fathhi ittisali bi nun taukid as-saqila. Kalau mau dikasih mahal mudhari' rafi. Kemudian pada contoh hal tadribani ya Zaidan tadribani irobnya bagaimana? Fi'il al-mudhari marfu' li tajarrudihi min an-nasib wa jazm wa 'alamati rafihi thubutu an-nun al-mahdhufah gitu. Nun al-nun al-mahdhufah. Kenapa dibuang? Dari tempat sakinah itu. Atau apa? Litawali al-amsal. Iya. Ini al-alif ramil mutasib ada ala sukun ma'al rafifah fa'il. Nunnya ni taukin taukin hakun nama halalan dan i'rab. Mir juga tadribunna seperti tadi. I'rab. Wa hadha huwa al-muradu bi qawlihi inna hiya maka dengan ucapannya wa a'rabu mudhari'an inna hiya mereka mengi'rab bil mudhari' apabila kosong. Menurut taukid mubasyir, jadi menurut taukid mubasyir. Paham ya dia? Fasyarat fi i'rabihi an ya'rab min dhalik, maka beliau mensyaratkan agar fi mudhari' itu mu'rab itu agar kosong dari apa? Nun taukid mubasyir. Wa mafhumuhu mafhumnya kalau dari mantuknya apa yang juga dari lafadznya, apa yang mafhumnya kalau yang disebut mukhalafahnya atau mukhalafahnya. Wa mafhumuhu mafhumnya annahu idza lam ya'ra minhu yakun mabniyan. Mafhumnya maksudnya apabila fi mudhari' tidak kosong dari mudhari' maka dia mabni. Saya lagi wa mafhumuhu annahu idza lam ya'ra minhu apabila dia tidak kosong. Tidak kosong dari apa? Mentaukid berarti ada mentaukidnya maka dia apa? Mabni. Fa'ulima anna man habahu anna al-fi'l al-mudhari'a balighun illa idza basharathu nun taukid. Dari sini diketahui bahwa mazhabnya beliau adalah siapa? Ibnu Malik. Bahwasanya fi'l mudhari' tidaklah dimabnikan kecuali apabila bersambung langsung dengannya nun taukid. Contoh hadza tribanna ya zaid. Hai lam tubashirhu u'id. Adapun kalau tidak ya bersambung langsung dengan apa? Nun taukid maka dia mu'rab. Hadza huwa mazhabul jumhur. Ini namanya jumhur. Ya. Wadhab al-Akhwash. Nah, kalau kita pilih ini berarti pilih yang masyhur. Kalau kita pilih saya ini dalam ilmu mualawamah berarti kita ada tuah talif ya. Wadhab al-Akhwash ila annahu mabniyun ma'a nun taukid. Al-Akhwash berpendapat bahwasanya ilmu mualawamah ketika bersambung dengan taukid mabni. Mabni ma'a nun taukid. Sawa atau mutlak dia al-akhwash ini. Al-akhwash berpendapat bahwasanya ilmu mudhari' kalau bersambung dengan taukid mabni sawa wa salat bi nun taukid aw lam tattasil sama saja nun taukid yang bersambung atau tidak. Wa ru'ya an ba'dhi dan yukil sebagai mereka anna mu'rabun wa in tasalat bi nun taukid tadi juga mati yang lain tadi bisa ada masalah nama asing ya. Jadi bahwasanya fi'il mudhari' mu'rab meskipun bersambung dengan taukid. Berarti marfu wa lam tadri wa lam tadara. Wa misal wa tasalat bi nurul inath. Contoh fi'il mudhari' yang bersambung dengan nurul inath adalah al-indatu yadribna. Ya berarti jelas oke. Al-indat mudhari marfu dan di dhamma. Tapi yang dia mati rikis ya. Marfu di dhamma. Kalau yang mengalami waktu antar di bawah boyo. Yang terima si inovain. Yang terima bahwa hari ini ada suku yang tersebut di Indonesia. Anur nulingat dan Indonesia. Ya, kami mutasi kami alfa dengan kami fire jima. Alfilia di mana dia? Rafin Khawar. Walfil mengalami dunia ada suku. Nanti bersamanya bersama nur. Inaf maka kalau menjadi subur. Mana kalau musuh itu yang mengubah di bawah itu tuh bilang nama sila, tapi bila ispir itu mengubah, mana nuri ini? Dalam musuh itu yang mengubah, anafir menukil pada sebagai kitabnya bahwasanya tidak ada perselisihan tentang maknanya dia mengubah. Ketika bersambung dengan nuri ini, kalau ketika bersambung dengan nuri tahu itu gimana? Ada sila sendiri? Ada di kenapa dia? Yang pertama, ya. Di tafsir kalau nunnya mubashir mabni, kalau boleh mubashir mu'rab. Yang kedua mutlak bersama nun taukid mabni. Yang ketiga mutlak mu'rab. Ya. Berarti pertama yang pertama mana? Ya maksud ibu tadi tengah-tengah. Walaysa kadzalik. Tapi tidak seperti itu katanya, kenyataannya kata syarif. Jadi harus sholat kalau sebagai kitabnya menukil ijma'nya, menukil ijma' bahwa saya itu mawarek kalau bersambung dengan unik-uniknya bahwa sebabnya. Tapi oleh segala tidak seperti itu. Kalau yang khilaf mawjul dan ada khilaf. Wabi man maqala mu al-ustaz Abu Hasan ibn Asur di syarif al-Ihwah. Yang kalau yang nukil ada khilaf adalah ustaz Abu Hasan ibn Asur dalam syarif al-Ihwah. Ini terkati mimman qala bi Arabi as-Suhaili ya bari berpendapat bahwasanya Ibnu Mubarak itu besar mengenai inas mengenai Nisbah al-Arab Mu'rab al-Suhaili alina juga pernama juga dan Ibnu Qayyim mana berpendapat ya Ibnu Qayyim ya ketika membahas tentang makna as-sholah ya, menunggu kepada Yusuf dan pada Ekor ini. Nah, as-sholah kan sudah bermakna doa ya. Kalau beliau berpendapat berbeda, mungkin lebih sesuai. Kemudian juga Ibnu Yusuf Ibnu Tolha, wara'yun anna mu'arab. Nah, pendapat mereka, maksudnya Ibnu Mubad mu'arab. Ketika bersama dengan Nun, di Arabi Muqaddar dengan Arabi Muqaddar mana dihuri ya, ini yang menghalangi munculnya harokat shibhuhu bil madhi keserupaan dengan madhi di suai ruwatin nun juz amin di mana nun itu menjadi bagian darinya kata kulu fi nahwi sehingga dikatakan katakan versi mereka pada ayat wal walidat yurdi'na yurdi'na fi mudhari marfu bi kunna muqaddara ala akhiri ma min dhuhri yashibu yurdi'na bi arba'na fi anna nun qad sarat fi juz'an min di mana nun itu sudah seperti menjadi bagian dari kata yurdi'na ya sampai sini ada yang mau ditanyakan ada kesimpulannya disitu ada bagiannya alafal al-mabni ada yang matah wa matuhi ma'ala binaihi al-mawdi maksulih fati binaihi orang yang mabni apa mau memorong dan mengorek di dalam tatasir di nuni tawkin au nuni ina fa'illa fa'ulmi ya sampai sini yang ada yang boleh ditanyakan sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya ya Jafar gimana Far? Ada yang masih kurang bisa dipahami? Yang mana? Yang nulis ya ternyata ada pendapat yang lain. Ada dua pendapat. Al-alim hujjah alaman la alaman lam ya'lam. Nun taukid yang ditafsirkan tadi ya. Jadi tadi sudah kita lewatkan kaidahnya itu bahwasanya fil mubarak kalau bergandengan dengan nun taukid mesti dia apa? Mabni mutlaqan, secara mutlak. Apakah nun taukidnya khafifah ataupun tsaqilah? Apakah nun taukidnya lafzan ataupun takdira? Ya, kalau lafzan bagi terlafazkan, kalau takdir dianggap adanya. Seperti ucapan penyair tadi. Ya la tuhi nan la tuhinal faqir ya la tuhinal faqira ya allaka antar ka ya yawman wadhahru qad rafa'a di situ la tuhina asila tuhinan ya la tuhinan ya. Ini tidak mungkin dikatakan bahwasanya tidak ada taukid enggak mungkin kalau dikatakan tidak ada taukid maka harus dikatakan la tuhini ahana yuhinu la tuhin karena pertemuan dua sukun la tuhin di bawah ya-nya. Karena di sini ada ya-nya, berarti aslinya tuhinan. Ya-nya ditetapkan. Kenapa? Kenapa kalau untuk kalau enggak ada nun taukidnya di bawah nun-nya? Ketika apa? Ketika tidak ada nun taukidnya di bawah ya-nya, la tuhin. Ketika tidak ada ketika ada nun-nya ditetapkan nun-nya la tuhinan. Kenapa? Alasannya apa kira-kira? Ketika di bawah apa? Kalau ketika tidak ada nun taukid dibaca la tuhin. Ketika ada nun taukid baca la tuhina. Kenapa? Karena ketika tidak ada nun taukid ada pertemuan dua sukun. Ya kan tuhi la tuhin. Berat. Dibuang la tuhin. Ketika ada nun taukid tidak ada pertemuan dua sukun.

Dan alif lam itlaq. Hukum asal pada mabni adalah yang mabni itu di sukun. Wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dhamm. Minhu jara wa jar tadi mahdhuf khabar muqaddam. Khabar didahulukan. Mana mubtada'nya? Muakhar dhu fathin. Jadi dhu fathin minhu asli. Kemudian setelahnya ma'tufat kepada apa? Dhu fathin. Dhu kasrin ma'tuf kepada apa? Kepada dhu fathin. Wa dhamm ma'tuf kepada kasr. Kaina amsi haitsu wasakinuka biasa. Kalau kaina i'rabnya bagaimana kaina? Sering sering berulang-ulang itu. Ya majrur ta'al bi mahdhuf khabar al mutar mahdhuf ta'til huwa dzalika kaina ya. Atau thabit kaina kaina amsi qusida bi lafdhu amsi haitsu wasakinuka. Ah. Baik, kita kembali. Dikatakan di sini wa kullu harfin mustahiqqun lil bina'. Setiap huruf itu berhak untuk mabni. Dikatakan oleh Al-Maqdudi, dikatakan Al-Maqdudi, ibaratuhu ghairu muwafiyah, ghairu muwafiyah. Ungkapan beliau katanya tidak apa mewakili apa yang diinginkan. Yang dimaukan kan setiap huruf semuanya mabni, ya kan? Setiap huruf mesti mabni, ya kan? Tapi ungkapan beliau katanya tidak mewakili. Kenapa? Karena beliau menggunakan kata mustahiqqun, berhak. Yang kata Al-Maqdudi anna la yalzam min istiqami syai' wujudah. Karena tidak mesti berhak atas sesuatu kemudian ia mendapatkan sesuatu itu, tidak mesti. Iya kan, orang kerja berhak dapat gaji enggak? Tapi kadang enggak dapat enggak? Kabur wajikannya. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mustahil lina ibadah wahda ya kan? Tapi para hambanya ada yang tidak mau beribadah. Istihqaq. Ya. Dan menurut madzhab Ahlussunnah juga para pelaku dosa besar istihqaq al-uqubah, istihqaq. Istihqaq mesti enggak dihukum? Tidak. Kalau khawarij itu pelaku dosa besar mesti dihukum, ya kan? Kekal dalam neraka. Istihqaq ya, al-uqub. Ya bisa dihukum, ya enggak istihqaq. Ya. Dikatakan oleh penyair kam mustahiqin, kalau mau tulis silakan. Kam mustahiqin laisa yu'ta mustahaqqa. Sekedar kaidah tambahan. Kam mustahiqin laisa yu'ta mustahaq, alangkah banyak orang yang berhak yang dia tidak diberikan haknya. Kam mustahiqin laisa yu'ta mustahaqqa. Dari bagian dari potongan bait keduanya waraini. Waraimin luhuqa amrin malahiqa. Malahik waraimin luhuqa amrin malahiqa. Orang yang mengejar satu perkara kemudian dia tidak mendapatkannya. Udah ngejar-ngejar ini gak dapat juga. Waraimin dari Roma yarumu. Waraimin luhuqa amrin malahik. Mengejar tercapainya sesuatu tujuan malahik, tapi dia tidak mendapatkannya. Asallimil amra li rabbi ma khalaq. Asallimil amra li rabbi ma khalaq. Ini bagian duanya ya. Asallimil amra li rabbi ma khalaq. Fakullu syai'in fil maqadiri sabaq. Fakullu syai'in fil maqadiri apa? Sabaq. Sebagainya bagus ini. Kan mustahiqin laisa yuqa mustahaqqa wa ra'imin yuqa amrin ma lahiqa. Asallimil amra li rabbi ma khalaq. Fakullu syai'in fil maqadiri sabaq. Disebutkan dalam Hasyiah Ibnu Hamdun. Jadi kan mustahik ya. Laisa yaqwa mustahak. Betapa banyak orang berhak mendapatkan sesuatu tapi dia tidak dikasih haknya. Sehingga kata Ibnu Wazir apa? Ibaratu wa ilmu fiyah. Tapi sebagian apa syarat di atas sebenarnya yang berikan ugur. Tidak salah. Mungkin karena wazan. Karena sebelumnya beliau sudah menetapkan bahwasanya huruf-huruf itu semuanya mabni. Seperti dalam ucapan wa mu'rabun asma'i maqad salima min syabahil harfi ki ardin wa suma. Isinya mu'rab adalah yang selamat dari keserupaan dengan huruf. Kalau ada isinya serupa dengan huruf mabni, apalagi hurufnya yang diserupakan dengannya, tentunya lebih-lebih kan mabni semua. Atau menakdirkan yang lain. Sebenarnya kullu harfin mabniyun bina'an yastahiqul yastahiqu. Oh juga sebagian syarat selalu memberikan kubur kepada beliau. Karena di awal dia apa mengatakan atau terdiri dari riwayat seperti. Bagi mengatakan Ibn Ghazi, Ibn Ghazi memperbaiki ini katanya wal harfu la yakhruju an hubbil bina. Wal harfu la yakhruju an hubbil bina. Itu tanda lagi. Wal harfu apa? Wal harfu la yakhruju an hubbil bina wa al-asr mabni'an musakkana. Sudah? Yang lewat? Ya maksud beliau, setiap huruf mabni jelas ini mengumumkan. Cuma beliau mengumumkan yang apa? Mustahikun. Wal aslu fil mabni an yusakkana. Dan hukum asal pada mabni dari sukun. Kenapa? Li khifati. Karena sukun itu paling ringan. Wastishaban lil asli wa huwa 'indahu harakah. Dan juga istishhab al-asl. Istishhaban lil asli. Karena meletakkan hukum asalnya. Hukum asal dari suatu yang ada di harakah tidak ada harakatnya. Hukum asalnya juga tidak ada harakatnya. Kemudian sebutkan disini ada yang memiliki fathah. Ini sebagai merinci kenapa fathah dulu. Fathah itu yang setelah sukun fathah. Yang paling ringan, mungkin kasroh. Banyak dicek yang semua kita baca. Karena kalau begitu mencapai dengan. Baik, kita baca caranya. Al-huruf kulluha mabniyatu. Huruf-huruf seluruhnya mabni tanpa terkecuali. Meskipun dia tersusun dari tiga huruf lebih. Ya. Idza ya'tabiruha ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب يعتبر بمن يتعقب يتعقب منه فرص بنيابني إذ لا يعتبرها karena tidak mendatangi huruf ما تفتقر sesuatu yang membutuhkan sesuatu yang butuh في دلالته في دلالتها عليه untuk menunjukkan maknanya kepada إعراب. Saya ulangi, huruf sebelumnya mabni karena huruf dari tangkap, tangkap itu datang sering berganti gitu. Tidak mendatang huruf sesuatu yang untuk menunjukkan maknanya butuh pada elok mudahnya. Ya. Maknanya jelas. Kalau isi isinya butuh elok. Nah kalau tidak nanti jadi dipahami. Fa'il, maf'ul ini itu bikin-bikin mubarak, ya kan? Atau huruf tidak demikian. Ya, tidak dikenai sesuatu yang untuk ya menjelaskan makna itu butuh ya Rabbi ya. Ya, terus malah tulangnya tadi dikatakan huruf ya, tidak didatangi sesuatu yang butuh pada penunjukannya kepada makna kepada ya Rabbi. Nah, contoh akhadtu min ad-dawahi, saya mengambil sifatnya dirham. Kalau menurut saya syari min tabi'iyah maknanya isi dengan ba'd di sini tabi'iyah maknanya min ya maknanya ba'd dawahi fa tabi'i mustafad di sini min maknanya tabi'iyah di tabi'iyah. بعد وضيب وبتدي للأمكينة فيما نبتأتي لبدي الأسنية بعد تذكرنا معنا بعد بعد كلامي فالتبعيد مستفاد من نفذي من معنى تبعيد itu diambil dari lafaz min tanpa huruf i'rab lagi. Makna sebagian ini bisa diambil langsung dari ini tanpa huruf i'rab. Kalau tadi kan dari mana kita bisa mengetahui ini fa'il ini maf'ul? Ini dari i'rab. Ini bermakna larangan untuk menggabungkan atau satu-satu masing-masingnya dari mana i'rab. Ya, sudah ya. Ada catatan yang nomor 3. Syarat Asy-Syauni dari Al-Bahjah Al-Mawdhi' di Suyuti. وتوضيب المقاصد وصلى المراد. فقال المراد المراد هذا واعترض بأن من الحروف ما يكون للمعاني كثيرة كمين بكريتيك يتجمع الشارع إذ لا يعتبرها ما تستقر في دلالته عليه لعرض إن شاء الله. Jadi maksudnya huruf maikun lima kecil. Sebagai huruf ada yang mana banyak. Atau mana mana banyak min, mana banyak kan? Baik, kembali bab tadi bila bilang kina, bimin, apa tadi bila bila zina. Wajibah tadi saya jawab. Fi an al-harfa inna majiyat li fil asl yadulla ala ma'na wahid laysa ghayr. Jadi maksudnya huruf hanya didatangkan huruf hukum asalnya hanya untuk menunjukkan satu makna, tidak ada yang lain. Ini perbedaan maknanya jadi dari konteks. Iya kan? Bukan dari irob, dari konteksnya. Kemudian watasul fil bina yang yakun ala sukuni. Hukum asal ala bina adalah yang sukun. Lian nalu asafu minal harfi rasul. Lebih apa? Ringan dari perharokat. Walihaukan mabni illa disababin. Kalimat yang mabni tidaklah diharokati kecuali karena sebab. Jadi diharokatinya atau mabninya kalimat di atas lain sukun yang harokat fathah wa kasro itu sebabnya. Di antaranya kata khalusi minil ribai sagiyain. Yang pertama untuk melepaskan dari pertemuan dua sukun. Ya. Sini di antara kan di sini apa? Litan sila tulis tulis istiqsa. Pada yang mana dia itu dia, nah, litan sila dia. Kalau istiqsa sebutkan semuanya. Ya. Nomor empat ya. Wasal mata sebab nukho dari sana sebab yang lain yang menyebabkan orang ini dihalangkan. Dan kalau dia mabni ini harfi wahid seperti kalau kalimat yang mabni itu dibentuk ya satu huruf saja. Kekafir minat bawa iri mutasil seperti kebanyakan benda-benda besar mutasil atau tak. Hai itu. Berapa berarti sudah dua ya. Awalikah ini mukadam di awal dari kalimat atau karena kalimat tersebut tidak dulu dari awal kalimat seperti bajar. Bagaimana mereka kasroh? Bismillahirrahmanirrahim. Hukum asalnya mesti ya apa? Kasroh. Tapi kenapa? Hukum asal mesti ada sukun. Tapi kenapa kasroh? Jadi itu oleh mukaddam. Ya, fi awal al-kalimah. Dan ada rinci yang lebih bagus, lebih banyak dari Al-Fubari rahimahullah. Ada beliau wa amma taharruku fa asbabuhu khamsatu. Adapun diharakatinya kalimat yang mabni aslinya sukun kan? Diharakati ada lima sebab. Wa amma taharruku fa asbabuhu khamsatu. Adapun mampu dia sarokat, maka sebabnya ada lima. Yang pertama, iltifa usakinaini ini karena pertemuan dua sukun. Contoh, aina mati di sarokat. Saat dibaca ain ada pertemuan dua sukun kan? Ada, maka diharokat di aina. Ini juga ada bahasa dalam farsah, cuma kalau jawabannya. Kemudian yang kedua, wakonul kalimati ala harfin wahid. Seandainya kalimat itu di atas satu huruf saja, seperti kabadil mutmarat, seperti yang pomir-pomir. Yang ketiga, al-urdatan lil bad'i biha, al-urdatan lil bad'i biha, atau kalimat ini rentan untuk dijadikan atau rentan untuk dibuka di didatang di awal. Urbah lebih biha rentan atau kata digunakan di awal atau jumlah sehingga kalau disebut Yesus sama saja. Orang kata lebih biha kabail jar, kabail jar, lebih jar. Aw yang berikutnya berapa ini? Empat. Allah aslun fil i'rab atau dia dimaksudkan dia salah karena dia hukum asalnya itu mu'rab gitu. Memiliki asal mu'rab. Allah aslun fi i'rab sayyid qablu ba'du lillahi al-amru min qablu wa min ba'du Mabni syarat biana mudhari. Karena asalnya orang biru. Kenapa dia mabni? Karena di luar darinya mudhari ilaihi lafzan wa ma'nan. Ali lafzan, lafaznya di luar gitu. Tapi dari ini aja, hanya dari mana saja, makna mudhari saja itu tidak terdapat terdapat pertentangannya. Kamu, oh satu lagi ya, oh syabahat al-mu'roba atau karena isim yang mabni di asal kata ini syabahat al-mu'roba menyerupai isim yang mu'rob. Kalmawi seperti fi'il mawi. Kenapa dia mabni di atas harokat? Karena al-mawi kalmawi al-mushbih lil mudhari, yang mana fi'il mawi menyerupai lil mudhari. Fi'il mawi pada mental yang sudah lalu, yaitu bahasa fi'il mawi seperti fi'il mudhari, datang sebagai sifat, datang sebagai silat, datang sebagai hal, datang sebagai khobar. Sudah lalu kan? Selesai. Karena setelah itu aku tahu kenapa ini mabni di atas fathah gitu, dari kesukun. Dan di sana dia merinci lagi kenapa fathah ini semua mabni. Terlalu ini lah. Ramin hudu fathah yang lalu kasir mabok, kaya nasi haidu maskasi lukam. Ya. Buat asli ya, kita baca. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, wafat takul liharukati fathatan, karena harukat binahnya fathah. Kaina, kenapa aina mabni dulu alasannya? Aina ini kenapa mabni dulu? Karena dia menyerupai huruf dalam apa? Kalau aina ini istifhamnya, berarti dia hamzah istifham. Kalau aina nya syarqiyah, aina matagunu idrikumul maut, maka aina nya mirip apa? In syarqiyah. Nah, saya lupa. Kenapa dia mabdi dari sarkat? Lintifai sakinah ini. Lintahallus minintifai sakinah ini. Iya kan? Koma. Kenapa mabdi? Dia firmau. Firmau mabdi. Kenapa dia di atas sukun? Di atas sarkat? Karena dia til mudhari. Dia dapatkan. Dia di atas sarkat. Sima, hal. Nah, iya kan? Inna, ya inna, inna ni apa ni? Huruf. Ya, kenapa mereka mengambil dia sarkat? Dari sikap sakitnya juga, ya. Ya, inna, gimana maksudnya? Wabat teku luka sarkat kada mabni dari sikap sarkat. Amsi, amsi, amsi nama mabni. Ada beberapa kawan kalau kita berjalan di atas apa yang dibawa di sini. Jadi kita ambil yang mabni. Ya. Kenapa? Mabni? Tahu? Karena menyerupai al, amsir al yuk kepada yang wika. Ya kan? Menyerupai al, misalnya. Alilah. Amsi. Kemudian kenapa dari sekarang harfet binanya? Karena apa pertemuan dua? Suku juga. Kalau mau dirinci tentang amsi, ada syarat-syaratnya agar dia mampu. Amsi memiliki syarat-syarat agar dia mampu di atas kesalahan. Kalau mau tulis silahkan. Ya syaratnya terkumpul dalam ucapan nyai bi khamsi syurutin fabni amsi bi kasrah bi khamsi syurutin fabni amsi bi kasrah idza ma khala. Idza ma khala, kalau ada mak dan selainah bisa zaidah. Idza ma khala min al walam yaku suhira dan bi khamsi syurutin fabni amsi bi kasra. Idza ma khala min al walam yaku suhira, وثالثها تعيين وثالثها تعيين فعله يا فتى وثالثها تعيين فعله يا فتى وليس مضافا وليس مضافا ثم جمعا مكسرا وليس مضافا ثم جمعا مكسرا betul sini dengan lima syarat fi nakara amsi dengan kasrah. Yang pertama ini makhalam min al. Apabila kosong dari al, kalau ada alnya mu'rab. Ka'alam tarna bil amsi. Ya kan? Walam yakun sughira dan tidak bisa ditasghir. Ya tidak apa? Ditasghir. Ya marra umaisun. Umaisun. Allah bin Masalif wa yadiga al-ta'in. Tidak untuk ta'in, tidak untuk kemarin yang tertentu. Al-yum tu belayang ni kehadapan. Tapi mutlak lah kemarin. Ya. Ada ke dalam ayat? Ini marah itu amsan ada gitu kan? Marah itu amsan. Saya tidak belajar kemarin. Kemarin bukan sekarang ya, kan? Kau masih jumpa hari apa? Sekarang hari apa? Sabtu. Ya, kalau Amis sebenarnya apa? Kalau Amsi Jum'at. Kalau Amsan kemarin saja lah. Bisa kemarin atau bulan kemarin gitu. Ya. Kemudian Fa'alam biya kata walai semu wafat. Tidak dibofakan. Kalau dibofakan ya mu'rab. Ma'ati ya ba'amsana. Aku alangkah apa? Bagusnya amsana waktu sore kita amsana hal amsana hal isa mubawan thumma jim'an mukassara kemudian tidak dijamakan dengan jamak taksir umus marabbina awal umusin jawaban sekolah yang jawaban lain marabbina awal umusin marabbina ini asyujai yang mengumpulkan terhadap asyujai asyujai sebenarnya syarat umat dia juga. Ayo tu, baru tadi yang mana ni? Tak baru satu ni. Wajerin berhenti jawab. Wajerin. Ya, so di sini ada yang macam macam menjawab. Hah? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Jafar, paham? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah,